Apakah perkara gade motor enggak bisa di maaf, perkara gade motor enggak bisa diambil manfaatnya, tapi kalau minta izin kepada yang punya motor lalu diizinkan gimana? Baik. Pertama, kalau memang ya, orang yang punya motor ini biasa mengizinkan ya, orang yang meminjamkan uang kepadanya untuk menggunakan motornya, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Ya. Artinya, dia meminjamkan motornya itu bukan karena sungkan, bukan karena segan, bukan karena ingin berterima kasih, karena telah dipinjamkan uang. Ya. Sebagai balasannya, dia meminjamkan motornya dan harus dibayar juga uang pinjamannya tersebut. Ya. Kalau seperti ini, maka itu termasuk kategori riba. Sebab sebab dalam kaidah yang disepakati para ulama, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ya. Setiap pinjaman yang kita berikan kepada saudara kita yang kita ambil manfaat darinya, maka itu riba. Taib, ya. Jadi kalau dia sebenarnya tidak biasa meminjamkan motornya hanya karena segan, ya. Orang itu sudah meminjamkan uang kepadanya, ya. Maka akhirnya dia meminjamkan motornya, maka ini tidak boleh. Ya, dan kita sebagai orang yang meminjamkan tidak boleh mengambil kesempatan di dalam kesempitan, ya. Tidak boleh mengambil kesempatan dalam kesempitan, ya. Demikian wallahu a'lam.